terlalu mendalami tentang cinta. Bila tak bisa menerima kegagalan, cinta bisa bahagia dan bisa terluka. Disakiti, menyakiti hati. Jangan pernah setia bila harus berujung menyakitkan. Sia-sia setia bila harus selalu terluka. Yang bisa membuat terluka.